nikazaliwa Kongo ndepo nikadeti Pamela mikoko kama samaki kama mamba chumani nikareti Pamela vuruku kama show za manfonga ninavyopenda deki Pamela ulimishingo paka kwa mgongo katoto katamtam kanapendaga pipi na swingam kimoko na kamkam kitanda kuchikwichi ni pampam unajua mana ya minu penzi mburudani nando mana ukupa popote singoji mpaka kitandani Kata my heart, Pamela. Hey, my heart, kana umiza my heart. Hey, my heart, she just got my heart, Pamela. Hey, my heart, kana umiza my heart. Nilikutana na kombagara, wakina rufufu mkandara, mtoto mwali kibandara, mtamu kwangunga na sangara. Oh, anavyo post, chokos, kyo na magados, na pocheza na mhoz, nikos Pamela. Kala machos, kwanchos, utamu potos, sinaga ubitos, nikons Pamela. Unajua, mana ya neno penzi mpurutani yoyo Nando mana ukupa popote, singoji mpaka kitandani Na pose za peach na moyoni na kuficha licha ya mapicha picha zusho nayo nipa nipa ayaumizi kichwa kichwa wala kunitisha usije nikatisha mudi kwa kufanya kusudi ukaanza tena usiku na mchana manenda rudi kifuani sita tumbo hauna na ukikatika ndo kabisa naumwa njoo tucheze kibaku Pamela tuwakomeshe manyaku nyaku ukate taratibu yani nyaku nyaku kitandani unimezele kichatu chatu siku fichi na misi kamu chezo kako kila mara domana wanapita peku peku bila ndala shonde kukwa bodi na ngara ngara na vuruga shepu pako na baki una gara gara msodome